Cepat. Saat kau mengucapkan kata-kata yang mungkin tak masuk akal. Tak harus jenius, penting hanya mengendus konspirasi tak mulus. Hatiku yang hangus ingin terus meringkus, akan bulus dan bagus. Aku takkan peduli siapa yang berani mendekati kau. I'm just a jealous guy, a real mad jealous guy. I'm a jealous guy, I'm a jealous guy, I'm a jealous guy, I'm a jealous guy. Jangan sampai terbius, jalan yang tak becus, yang berjanya seperti